Lara iso meneng bae. Ngak ngek ngak ngek ngak ngek. Risih kuping inyong. Meneng wae. Selamatan ya Rasulullah. Ya Rafi Asam Ibadah Roji Anfadayaji Alami Ya Uhelal Ju Diwal Karami Wal karomi. Kalau mau tirakat, kalau mau riado, ahli dikir, ahli wirid, yang terjadi apa hidup kita? Uripe ayem rumongso aman dununge rosong sabar nari jan pas-pasan kabetinak dir saking pangeran kabeh saking pangeran ya Rasulullah. Ya Rafi Asam Ibadah Roji Anfadayaji Alami Ya Uhailal Juti Wal Karami yen uripe mbon ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman begitu mati kedadiane napa lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah suwarga uga ulese terakhir sing banter ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi Hasan wa Taji an wal karami sallu ala nabi Muhammad. Nah, yang percaya dengan ahli dikir, dengan para alim yang ketakdimannya jamaah kepada kiai itu luar biasa, hanya Nahdlatul Ulama. Maka enggak ada Bapak Ibu orang besar di negeri ini tanpa dikawal oleh kiai. Jenengan pirsani dalam sejarah. Raden Fatah Raja Demak Islam pertama kali. Iso dadi wong ampuh mergo dikawal kali Wali Songo. Demak bubar muncul kerajaan Pajang. Rajane namine sinten? Sultan Hadiwijaya. Hadiwijaya niku sinten? Joko Tingkir. Niku mergo manut kali Kanjeng Sunan Kalijogo jadi raja ampuh. Enggak ada orang besar di negeri ini yang tidak dekat dengan ulama dan kiai. Bahkan di kota Tegarejo, kota Yogyakarta, terlahir seorang anak namanya Abdul Hamid. Niki senengane sowan kiai, senengane merguru ahli dikir. Pertama kali ngaji teng Ponorogo, kali Mbah Kiai Hasan Besari Ponorogo. Saking Ponorogo pindah teng Kartosuro, ngaji kitab kuning kali Kiai Taftazani. Saking Kartosuro pindah teng Purworejo, ngaji kitab Jalalain kali Mbah Ahmad Baidowi. Saking Purworejo Mbah Glen pindah malih teng Magelang, tepatnya di Ngadiwongso Salaman, ngaji kali Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso, ngaji ilmu hikmah. Dia akhirnya jadi orang besar gara-gara seneng kali kiai. Jenengan pirsa, siapa nama lengkap Abdul Hamid? Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Hingaloko Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Oh, yen Mbah Rohimi apa tak idegan siji. Jadi orang besar. Kenapa? Karena manut dengan kiai. Masya Allah. Kiai Hasyim Asy'ari mergo takdime kalih Sayyikhuna Al-Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan dadi wong top. Saking Bangkalan pindah teng Semarang, ngaji kali Mbah Soleh Darat Asamarongi, ketemu kali Muhammad Darwis. Sinten niku Muhammad Darwis? Ahmad Dahlan. Loro-lorone dadi wong top, sing siji gawe Muhammadiyah, sing siji gawe NU. Niku santrine Mbah Soleh Darat Asamarongi. Bahkan ketua umum Muhammadiyah itu banyak yang lahir dari NU. Contoh sinten? Din Samsudin niku wong NU. Mila zaman Pak Din dadi ketua umum Muhammadiyah, Muhammadiyah mengharamkan rokok, kula protes. Muhammadiyah ora konsisten mengharamkan rokok, ketua umumnya malah bendino nawak-nawaki rokok. Lah niku Din Samsudin. Halo, ingin ketemu kali Pak Amin Rais. Kula kali Pak Amin niku lak sami-sami prof. Pak Amin Rais profesor, Gus Miftah provokator. Niku lak sering tidak mujadah ngen kula, Pak. Ha kula matur. Apa bedane wong NU karo wong Muhammadiyah? Bedane mung siji. Lak wong NU senengane dawa, wong Muhammadiyah senengane cendak. Ibu-ibu bobosan seneng sing dawa napa cendak? Oh, rohimi dawa. Bedane mung kuwi NU kali Muhammadiyah niku. NU dawa, Muhammadiyah cendak. Salat traweh NU dawa. Ping pinten? 20. Sing telu witir sok tau. Muhammadiyah cendak ping pinten? 8. Ning lak teng bobosan sakniki kathah aliran sing nomor 3. Ora 20, ora 8, tapi aliran sing ora traweh. Kuwi akeh. Imam Rohimi. Siji dawa, siji cendak. Napa? Salat subuh wong NU dawa nganggo kunut. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Muhammadiyah cendak ora nganggo kunut. Tapi kula yakin teng bobosan wis rono wong Muhammadiyah karo wong NU sing babakan kunut. Soale napa? Karena baik orang NU dan Muhammadiyah di bobosan sudah jarang yang salat subuh. Subuhane setengah 7, usol ini ditambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Siji dawa, siji cendak. Napa? Bar adan. Wong NU dawa puji-pujian. Wong Muhammadiyah cendak orang nganggo puji-pujian. Kula haji ketemu kali kanca kula Muhammadiyah, Gus, mang delok Mekah Madinah baradan rono puji-pujian. Ngopo ning bobosan ana puji-pujian? Kula jawab beda. Bedane napa? Mekah Madinah urung adan, mejite wis kebak. Lah ning bobosan. ibu-ibu krungu adan wis susah. Allahu Akbar, adan meneh. Siji dawa, siji cendak nguburke jenazah. Wong NU dawa nganggo diadani. Wong Muhammadiyah cendak ora nganggo diadani. Ana sing takon kali kula, wong ora salat kok nganggo adan. Kula wacake kitabe, apa rumangsane lah adan iki kudu salat? Ora, contone ngadani bayi, apa bayine jengkang-jengking lak nggih ora. Adan itu boleh untuk beberapa hal. Ngadani jenazah, ngadani bayi, ngadani salat. Kok teng mriki enten angin puting beliung. Ingat harus komplit puting beliung. Karena kalau angin puting tok tidak bahaya. Ada hujan lebat, ada petir menyambar-nyambar. Dor umpama. Petir, petir. Nyuwun sewu Mbak Rohimi, untune copot. Ana angin puting beliung, petir menyambar-nyambar, diadani hukume sunah. Bu, sunah. Napa meneh? Kok ning bobosan ana omah kebakaran. Niku diadani hukume sunah. Ning ya tetep disiram. Ora omong diadani tok. Entah romai rika. Napa meneh? Ana wong kesurupan kesetanan niku diadani sunah. Mila bapak-bapak yang jenengan kondur ning omah bojone ngamuk-ngamuk, berarti bojomu kesetanan. Bojomu ngamuk, "Mama, Allahu Akbar." Gak ada orang besar di bangsa ini yang tidak dikawal oleh ulama dan kiai. Maka nyuwun sewu, Pak Wakile Pak Camat. Lah pengen dadi wong gede mang cedak karo kiai. Niku undang-undang sunatullah. Enggak ada orang besar yang tidak dikawal oleh wali, kiai dan ulama. Betara katong. Sinten? Brawijaya 5. Niku dadi wong ampuh merga dikawal kali Syekh Wasil alias Syekh Setono Gedong. Sing Islamke Brawijaya 5 Raja Majapahit terakhir. Setono Gedong. Lah DPR kalau bupati sak niki gelem nyedak kiai, niku yen ajeng pemilihan tok. Begitu dadi minggat, nggih napa mboten? Niku sing kula critakke teng Yogya, teng Purwokerto insyaallah. Kok sami pripun luweh parah. Padake kiai niku kaya dong salam kaya Laos. Lah arep masak sayur digoleki ndise dhewe, begitu sayure mateng diguwak ndise dhewe. Guru. Maka saya teringat dengan yang disampaikan oleh Gusti Jani Robert Saifun Nawas. Sinten niku? Putrane Gus Mi Kiai Hamim Jazuli, muallif Dzikrul Ghafilin. Putra sing nomor 3. Putrane Gusmi niku nomor 1, Gus Tajud. Nomor 2 Gus Sabut Panata Praja, nomor 3 Gus Tijani Robert Saifun Nawas alias Gus Robert. Ki ambae ngendikake kula ngeten. Rusake wong sakniki ora mergo ora gelem ngaji. Wong saiki sak janjane ngaji ning luweh percaya karo kitab lan buku tapi ora duwe guru. Lan jenengan kon milih mendingan duwe guru najan ra nyekel buku daripada duwe buku tapi ra duwe guru. Mila Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan beliau mengatakan, Kanjeng Nabi niku ibarat lampu nih, kiai niku ibarat saklari. Jenengan ora bakal oleh padangi lampu yen boten nyekleke saklari. Tegese napa? Lak jenengan pengen oleh syafaate Kanjeng Nabi, syarate kudu cedak karo kiai. Yang punya kepercayaan seperti itu hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk NU. Lah jenengan iki rumangsa ora ayem melu NU. Alah alah. Kek napa to mi? Mi. Mwah. Mbak Rohimi gaul dibales mah juga katanya. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Barangkali ini yang saya sampaikan dalam rangka ulang tahun Nahdlatul Ulama. Selanjutnya akan saya sampaikan hikmah Isra Mi'raj Haflah Rajabiyah. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jam pinten to niki? Oh, jam setengah kalih. Yang mriki biasanya pengajian bubar jam pinten? Subuh. Alah alah, ora urunane cerewet. Han, sakniki ngaji, wong ngaji NU, sakniki ngaji Isra Mi'raj. Ibu Bapak rahimakumullah, ajeng kula aturke hikmah Isra Mi'raj yang luar biasa. Kembali kepada materi awal tadi, saya yang mengatakan banyak orang yang menggunakan akalnya tapi melupakan hatinya. Saya pernah ada tamu dari Australia. Kula niku lak sering tamu dari Swiss, dari Australia, dari Singapura, dari Malaysia. Termasuk kula sering ngaji teng Asia. Kaya teng Taiwan niku sebola bali kula ngaji mriko. Sesuk bodo niku kula khotbah teng Taipei. Taipei itu ibu kota Taiwan. Dadi teng Taiwan niku kotane rata-rata nganggo Tai. Negaranya namanya Taiwan, ibu kotanya namanya Taipei, kota bisnisnya namanya Tainan, kota paling kecil namanya Taichung. Mbok kok jenenge Taichung ki apa Thailand cung apa kabeh kula rada. Saya gagal paham. Wan itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya memiliki. Hartawan, orang yang memiliki harta. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Wartawan, orang yang memiliki warta. Lah Taiwan itu punya apa? Ternyata Taiwan itu artinya punya rohimi. Saya dorong datang pak ke pondok. Saya ditanya perihal Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gus, saya mau tanya, apa Mister? Menurut saya Isra Mi'raj itu tidak bisa diterima oleh akal. Karena apa? Isra Mi'raj itu bagi saya mustahil. Sekali lagi mereka mengandalkan akal, rasionalitas, logika. Nopo-nopo kudu mlebu akal. Coba saya pengen mendapatkan penjelasan dari kamu tentang Isra Mi'raj. Kenapa dia mengatakan tidak masuk akal? Dihitung dari segi jarak. Saya pernah ketemu orang Palestina di Masjidil Haram. Saya tanya, Anda kesini naik apa? Dijawab bil bus, menggunakan bis. Kamsa'ah berapa jam? 30 jam. Kalau dahaban wa iyaban pulang pergi 30 kali 2 berarti 60 jam. Apalagi ditambah naik ke langit ketujuh. Padahal perjalanan Isra Mi'raj itu hanya lailan. Lailan itu ditafsirkan oleh ulama ba'dul qalil minal lail, hanya sebagian kecil dari waktu malam. Artinya apa? Rasulullah berangkatnya habis isya agak malam, pulangnya sebelum subuh. Maka menurut akal mereka ini tidak mungkin. Akhirnya kula terangke. Cara kula nerangke pripun? Gampang. Saya tidak pakai ayat. Kula matur, kula wau isuk mangkat ngaji teng Kebumen budal jam 8. Ngaji teng Kebumen lanjut nginep teng hotel teko jam 4. Dugi bobosan jam 10 bengi, mungkin wangsul teng Kalasan, dugi Kalasan jam 5 isuk. Pas kula wau mangkat ngaji ana semut sing gandul mobil kula. Akhire semute niki melu kula teng Kebumen, lanjut teng hotel, lanjut teng bobosan. Kondur teng Kalasan. Begitu mudun saking mobil, semute melu mudun. Mudun saka mobil kanca-kancane semut dikumpulke. Ya maksara semut. Mut-mut. Kanca-kancane Semut ngumpul. Inyong dino iki sangka Kebumen, lanjut hotel, lanjut Bobosan Purwokerto, mulih menyang Kalasan, mangkat jam 7.08 isuk, mulih Kalasan jam 5 isuk. Kira-kira kanca-kancane Semut percaya napa mboten? Ora percaya, mut kowe iki ndobos, Tony Boster, watonmu ndobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak orang nganggo utek. Gajah diblangkoni, ora sedeng. Malah kayak Gus Miftah kepriben. Ya beda gajah sama Gus Miftah. Bedanya apa? Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya. Gus Miftah belalainya ada kepalanya. Semutnya jawab, kenapa kalian gak percaya? Saya tidak jalan sendiri, tapi saya gandul mobile Gus Miftah. Masuk akal apa mboten? Isra Mi'raj itu bukan kemauan Rasulullah. Maka bahasanya bukan berjalan, tapi dijalankan. Maka bahasanya asro, dijalankan. Rasulullah itu hanya wayang, dalangnya siapa? Allah. Artinya yang berkehendak dengan Isra Mi'raj itu bukan Muhammad, tapi Allah. Kalau Allah yang punya kehendak, diwaca ayatnya wonten surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah yang punya kehendak, yang punya keinginan, yang punya iradah, yang punya kemauan, dia cukup mengatakan kun, jadi fayakun, maka jadilah. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Yang lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj, Allah mampu melakukannya. Coba kita lihat dalam Al-Quran, Allah mampu menjadikan orang kaya jatuh miskin terhina. Siapa? Korun. Kaya, sombong, ditenggelamkan hartanya oleh Allah ke bumi gara-gara kesombongannya. Milon jenengan sing rumangsa sugih rasa sombong-sombong, sing rumangsa kiri nyantai mawon. Wong kiri disayangi kali Kanjeng Nabi, ngantos Kanjeng Nabi dawuh amaroni robbi anuhibbal masakin, pangeranku dawuh supaya kulo seneng karo wong kiri. Maka kalau saya pengajian lebih suka dengan orang miskin daripada orang kaya. Kenapa? Kalau orang miskin itu diajak pengajian khusyuk, tangannya dikempit. Napa wong miskin nak ngaji tangannya dikempit? Khawatir gelang karete ketok. Beda lah wong sugih niku pengajian tangannya belas ra tau mandek. Kayane kipas-kipas. Sirai ragatel dikuri men gelangi mas ketok. Kalunge gede jilbabe disilake men kalunge ketok. Sing paling celaka ana wong bobosan duwe mas manggone ning untu. Pengajian mrenges terus men ketok untune. Hati-hati lah sombong wong sugih. Senajan ber bondo-bondo, walaupun hartanya banyak. Morine mong sarung ombo, anak bojo moro tuwo, yen wis nguruk banjur lungo. Gak akan ikut, ditenggelamkan oleh Allah sehingga dia jatuh miskin dan mati. Yen wis mati bondora melu mboten. Mboten, buktine napa? Kain kafan ora ana sae. Lah ana sae mungkin ngesaki HP. Yen wis mati bondora melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sinten? Banser. Sing ning kubur rasane loro, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah. Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin. supaya anak bojone ra rebutan warisan carane pripun. Bocah cilik diwulang ngaji, meneng dhisik. Lah selawatan ditabuhi. Oh, petok. Dige. Lah siir mandeg selawatan ditabuhi kayak kuwe. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Ora diamin ke. Ah telat malaikate minggat. Wong nyong dongake ora diamin ya. Amin kaya gua. Dulangi ya. Bareng-bareng ya. Sing kompak ya. Ku malah kaya Pak Tarno. Bocah cilik diwulang ngaji. Urung. Inyonge dong rampung. Mau kesus, mau telat iki kesusu. Lah inyonge wis minggem kiai. Amin. Wong inyonge rung minggem wis amin. Kesel kiye. Mi rohimi. Ngenteni inyonge minggem. Begitu beb, begitu. Bebe. Sing kompak ya. Bareng-bareng ya. Aja kesusu ya. Lah inyonge kiai, amin. Ngerti? Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Selawatan. Menjadi hina. Contohnya sinten Fir'aun, enggak mau beriman kepada Musa, enggak mau beriman kepada Allah, ditenggelamkan di Laut Merah. Hina dina Fir'aun. Fir'aun niku 400 tahun dadi raja, ora tahu susah. Koncone tahu susah, Fir'aun ora tahu susah. Koncone ra duwe duit, Fir'aun duwe duit terus. Koncone lara, Fir'aun ora tahu lara. Koncone mangan sambel wetenge mules, Fir'aun boten mules. Koncone mangan sliliten, Fir'aun boten sliliten. Wong ra duwe untu. Dihancurkan oleh Allah. Ayo. Tapi sebaliknya, Allah juga mampu menjadikan orang biasa menjadi raja yang luar biasa. Sinten Dawud. Perang karo Jalut diblindeng dase, Jalut mati, Dawud dadi raja. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perempuan yang belum punya suami, tidak pernah pacaran, tidak pernah disentuh sama laki-laki, bisa hamil melahirkan seorang bayi namanya Isa. Sinten Maryam. Karena apa? Kehendak Allah. Mung kula pesen kali bapak ibu bobosan, anake ra usah melu-melu Maryam. Bahaya. Pak Kiai anak kula kaya Maryam. Napa niku ra duwe bojo meteng. Niku ra kaya Maryam ning diuntal codot. Hati-hati. Wong wedok saniki jenise ana telu. Nomor 1 wong wadon ra duwe anak, ra duwe bojo arane nona. Wong wadon duwe anak, duwe bojo arane nyonya. Nomor 3 duwe wong wadon ora duwe bojo tapi duwe anak ra duwe bojo arane nyahnyo. Hati-hati. Nyahnyo. Hati-hati. Wong lanang ki akeh sing kaya codot ki akeh hati-hati. Mila lak golek mantu ki sing kiai, apa meneh rambuté gondrong. Apa meneh rambuté gondrong dijamin mbahe codot ta kan. Iya codot nyodoti Mbak Rohimi. Semuanya Allah mampu. Maka pelajaran pertama dari Isra Mi'raj ini apa? Ini saya tekankan. Kalau hari ini Anda punya beban kehidupan, apapun masalah yang jenengan hadapi, baik masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah jodoh, jabat dan pangkatan, jabatan dan pangkat, pangkat dan jabatan, santai mawon, jenengan gadah Allah. Sekelas Isra Mi'raj, Allah mampu untuk melakukannya. Napa meneh yang jenengan percaya karo Gusti Allah, utangmu rampung tak kandhani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Jenengan niku duwe masalah utang, mergo luwih percaya karo bank daripada percaya karo Allah. Ayo tak takon, lak jenengan aja ngrabekke anak ra duwe duit, sing diling-iling bank napa Allah? Bank. Arep ngrabekke anak ra duwe duit sing diling-iling mung loro, Kang. Siji sertifikat, loro BPKB. Piye carane sertifikate dilebokke bank, BPKB ne dilebokke penggadaian. Jarine menyelesaikan masalah. Sing kulina gadekke apal. Naudzubillah min dzalik. Ini yang terjadi. Padahal apa kudune sing dieling-eling Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa artinya, Bu? Cukup bagiku Allah. Bukan sertifikat, bukan BPKB, Allah. Mila damel wirita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sing banter. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Allah. Ora percaya kok karo Gusti Allah. Hei. Ngapa denger-denger? Gak percaya Pak sama Allah. Percaya sama bank. Ditangoni karo wong bank, kok jenengan wani utang mungkin bayare pripun? Sing nyumbang akeh. Ndelalah mantu ning bobosan, zong. Ora do nyumbang. Nyumbang 50.000 anak papa diajak kabeh. Mbadoke akeh temen. Bangkrut, Pak. Kita yang menimbulkan masalah. Bukan Allah. Santai, Bu. Asyakku fir rizki, syakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Siapa? Allah. Dijawab yang keras. Inyong rong takon. Coba dijawab. Anda hidup di dunia ini atas kemauan sendiri atau karena diundang oleh Allah? Allah. Kalau kita diundang oleh Allah, yang tanggung jawab dengan kita siapa? Allah. Podho karo jenengan diundang tonggone selametan. Ora usah repot-repot mikir berkat. Ora usah repot-repot mikir panganan, soalnya napa berkat niku urusane sing ngundang. Jenengan tinggal mangkat mesti keduman asal lungguhe ra pindah-pindah. Patunge kaya kesel kodok. Ini yang membuat orang tua itu salah tembriki niki. Ragu dengan rezeki anaknya. Le kuliah perguruan tinggi engko megawe gek nyenengke wong tuamu. Enggak boleh. Kanjeng Nabi didawi kali Allah amarani Rabbi alla as'ala min ahadin syai'an, supaya aku tidak minta apapun kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Jenengan nyekolahke anake dhuwur-dhuwur dibebani karo pekerjaan niku salah. Kewajibane wong tua nyekolahke anak, kewajibane guru mulang, kewajibane anak belajar. Soal sesuk dadi apa niku ora urusane wong tua, tapi urusane Gusti Allah. Saya mau tanya, siapa yang bisa menjamin seseorang yang kuliah di perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Enggak ada yang jamin. Kula duwe kanca kuliah teng pundi? Teknologi nuklir. Kudune kerjane gawe bom. Saniki pekerjaane napa? Tukang gawe mercon. Lah mau gawe mercon napa kuliah teknologi nuklir? Bojo kula niku duwe tangga, kuliah teng pundi? Geologi pertambangan. Kudune kerjane teng minyak, kerjane teng batu bara, teng pertambangan. Saniki jenengan pirsa gaweane napa? Masya Allah, tukang kuras WC. Nganti montore ditulisi silitmu adalah rezekiku. Ada yang bisa jamin? Enggak percaya sama Allah. Jenengan iki ndonga sak ndongone ditampa karo Allah. Ada orang berdoa, ya Allah saya pengen hanya dengan menggerakkan kaki saya dapat duit, ya Allah kabul. Jadi apa? Tukang jahit. Mung ngene iki tok oleh duit ya. Ada yang berdoa, ya Allah saya pengen kipas-kipas dapat duit, kabul. Jadi apa? Tukang sate. Mung ngene iki tok. Enggak percaya sama Allah. Ada yang berdoa, ya Allah saya pengen orang-orang kaya itu manut dengan saya, ya Allah kabul. Jadi apa? Tukang parkir. Kiri kiri kiri kiri kiri manut wong sugih kiye ora ono sing ra manut. Bahkan ada yang berdoa, ya Allah saya pengen hanya tengok-tengok saja, duduk termenung, saya dapat duit, ya Allah kabul. Jadi apa? Penjaga WC. Rong ewu. Kok enggak percaya sama Allah? Maka ini konsepnya. Kalau Allah mampu mengisrok dan mirotkan Rasulullah, berarti Allah mampu menyelesaikan masalah-masalah saya hari ini yang saya hadapi. Maka jangan pernah berdoa sama Allah, ya Allah saya punya masalah yang sangat besar. Salah. Dongone diwali. Wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Gagah. Kalau Allah memberikan masalah sebesar batu, maka Allah memberikan solusi sebesar gunung. Kalau Allah memberikan masalah sebesar pintu, maka Allah memberikan solusinya sebesar rumah. Nyantai mawon, yakin. Bocah-bocah bansel serong rabi, nyantai mawon. Barangkali Allah sedang audisi mencarikan calon terbaik untukmu. Maka kalau berdoa, ya Allah bila dia jodohku, tadi kan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mau dicek lagi, ya Allah. Bu, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita tentang keakbaran Allah. Gak ada yang tidak selesai kalau menempatkan Allah sebagai prioritas utama. Wong tua aja salah niat mondok ke anak. Jenengan kedah kemutan. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Lah anakmu ki kuliah ning hukum, mulih ning desa, arep ngukumi apa? Bodoh-bodoh malah gawe pasal. Ibu ini melanggar pasal 378. Apa itu? Penipuan. Lah kok iso? Oh, bodoh-bodoh kalengi biskuit dibuka isine peyek. Penipuan. Undang kiai ora disangoni, pasal 372 penggelapan. Hukum apa? Cobalah anakmu iso ngaji mulih ning desa. Wancine salat delalah imami ra teko le kowe iso ngimami saged Pak Kiai kula bocah pondok alhamdulillahirabbil alamin payu ilmune ora duwe duit blas ora duwe beras ana tanggane mati le mbah kaume tindakan rono sing bungkus jenazah awakmu iso bungkus le saged mbok jenengan tak bungkus sekalian nggih saged manfaat ilmune. Jadi wong NU niku penak banget kok. Kula niku tau manggon mesti wong NU, Pak. Wong Muhammadiyah niku 4.5 tahun. Kula kuru. Bobot kula namung 40 kilo. Lah napa kula melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah beles ra tau ana slametan. Kuru kula. Mbahasan kula bali meneh gawe pondok NU. Langsung bobot kula mundak 100 kilo. Lah napa dadi wong NU lemu? Soale wong NU titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, selametan mangan, kendurenan mangan, solawatan mangan, manakipan mangan, mujahadahan mangan, istighosahan mangan, recepan mangan, mauludan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, delalah sing loro mati mangan meneh. Pitung dino nganti rohimi wajahe kaya besek kabeh. Jadi wong en ora bangga. Syaraté napa jenengan iso mbuktekake kabarané Allah? Njaga salaté. Karena oleh-oleh terbesar dari Isra Mi'raj adalah salatnya. Jenengan pengen pikantuk keberkahanipun Allah, pengen pikantuk keakbaripun Allah, pengen mendapatkan kemahabesaran Allah. Caranya apa? Dengan menjaga salatnya. Itulah oleh-oleh terbesar dari Isra Mi'raj. Kula kula sering matur, lah masjid-masjid wong NU kuwi ora diurusi, suwe-suwe diopeni karo wong PKS, suwe-suwe dicolong karo wong HTI, suwe-suwe dicolong karo wong Wahabi, suwe-suwe dicolong kali wong Salafi. Mila masjidnya diurusi Pak Kiai. Kula iki kadang sedih masjid wong NU sing nom-nom rono sing sembahyang sing ngadan wis kesepuan umure 70 taun. Adane belas rapi nak durungoke. Mau mangbang. Mangbang. 70 taun. Melas temen. Ya masjidnya dhewe kaya ngono. Mangbang. Bar baradan puji-pujiane cara kesepuan maning astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatae dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Lamun inyong inyong sing mangan nang masjid sapa inyong inyong inyong inyong. Coba cari adan, tukang adan yang bagus, anak-anak muda, kasihan simbah-simbahnya suruh adan. Itu cara mengelola masjid kita, Bu. Cari anak muda yang suaranya bagus, masih suaranya api, adan. Wang bang, wang bang. Saya ngerungoknya ya gak temen ya, ya micek meneh. Kudu nih golek sing adan serontok api didi, sah nom sing gagah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rahim ngrungokke, wah. Semangat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngono kuwi. Bang Rahimi ba rada Ibu bapak, Anda percaya adzan itu panggilan dari Allah, panggilan kasih sayang dari Allah. Coba jenengan rungokke, hayya 'alash shalah, wong bobosan ayo salat, itu panggilan sayang dari Allah. Awai dhewe kok malah susah. Hayya 'alash shalah, adzan maning lah dadi dia. Apakah kalau dipanggil Allah untuk salat tidak dikasih bonus sama Allah, Pak? Dikasih napa bonuse? Hayya 'alal falah. Artinya apa? Mari kita meraih kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Artinya kalau Anda pengin menang dengar adzan salat. Pengin sukses dengar adzan salat. Pengen juara denger adzan salat, masya Allah. Lah wong NU ana bocah salat tepat waktu malah dilak, malah diloke, malah dinyek santri anyaran. Kepriben nggih? Wong bobosan kuwi seneng krungu adzan mung pisan, adzan maghrib bulan poso. Kuwi ora mergo salat ning mergo buka. Orang dan adan ya, ya Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana Rasulullah, jagalah sholatnya. Insya Allah uripe mulya kabeh. Amin. Maka sampai Imam Al Ghazali mengatakan, barang siapa yang mengaku beragama Islam, niki sing rawuh Islam kabeh, sing KTP ini Islam, kula dongake mlebu surga. KTP ini. Barang siapa ngaku beragama Islam tapi tidak mau sholat, kata Imam Al-Ghazali, walaupun masih hidup sudah dianggap mati. Barang mati itu namanya batang. Kalau ada orang bobosan ngaku beragama Islam tapi nggak mau sholat, gaweane tukang kendang, berarti tukang kendangnya batang. Tapi nyong dudu bobosan. Pacare Rohimi ya. Ada orang ngakunya Islam tapi tidak mau sembahyang. Kok gaweane udut? Berarti ono batang udut. Sapa nggih? Ngakune Islam ra gelem sembahyang, ibu salat, bapak ora salat. Bengi ibu dikeloni karo bapak, berarti ibu dikeloni batang. Ibu ora salat, bapak ora salat, bengi turu bareng, berarti ana batang kelonan. Sungguh terlalu. Ada yang bertanya, Gus, ada orang sholat tapi belum bisa berbuat baik, sama orang berbuat baik tapi belum sholat, kalau harus mendahulukan, mendahulukan yang mana? Mang jawab, sholat walaupun belum berbuat baik. Karena kalau sudah sholat bisa memahami makna sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Orang sholat belum bisa berbuat baik kaya wong wudho nganggo katok tapi ra nganggo sabuk. Orang berbuat baik tapi enggak sholat, padha karo wong wudho nganggo sabuk tapi orang nganggo katok, gondal gandul, ditutul pitik. Masa ditutul Rohimi? Napa wonten wong nganggo sabuk tapi ra nganggo katok? Wonten, sinten jaran? Jaran itu pakai pelana tapi enggak pakai celana. Milan jenengan iso tumindak apik tapi ra gelem salat berarti kaya rahimi kaya muka-muka iso njaga salate selamat donyone selamat akhirate. Sampun jam setengah kali kula ajeng mangkat ngaji teng Semarang. Andum selamat, mugi-mugi pengajian dalu menika manfaat. Dan yang jelas malam ini akan sangat berkesan bagi saya karena ketemu dengan Rohim. Insyaallah kula salat jamaah mriki kula dongake. Wabil khusus Rohimi Al-Fatihah. Ngapunten awake pun kesel iki kajeng mangkat teng Semarang, Semarang mangsul teng Magelang, Magelang terus teng Ponorogo. Waktune dibagi-bagi, muga-muga do selamat kabeh. Amin. Selamat donyone, selamat akhirate. Bejo donyone, bejo akhirate. Sing tindak mriki atine susah mugi kundur sami bungah. Engkang tindak mriki awake gerah mugi kundur sami waras. Engkang tindak mriki utange kathah mugi kundur sami lunas. Amine banter temen ya. Sing bayar sapa? Senajan ora iso nglunasi muga-muga sing utangi lali. Amin. Ngala hadini wa ala kulli niyatin shaliyah wa liqada'inal qabul wa nakhusu khususan ila jam'iyatina hada nahdhatul ulama ranting bobosan ya Allah. Allahumma hdina ila sabilir rasyad wa qdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Lana walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammadin adada ramnir raqiq salatan tarzukuna biya min ahli taufik wa tuballighuna bil hudura ila baitil adik wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dhikri wal riyadah, min ahli sunnah wal jamaah, min ahli ibadah wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma alif baina qulubina ya Allah wa aslih dada bainina wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma rizukna biziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah, Allahumma rizukna ziyaratal makkata wal madinah, Allahumma rizukna dhurriyatan tayyibah, Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rizukna bi alfi alfi quwah, Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah, Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah, Allahumma rizukna bi khusnil khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang nyuwun pangapunten Bu Rohimi, I love you full. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mauidhoh hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Kami ucapkan terima kasih telah berkenan memberikan mauidhoh hasanah pada peringatan Isra Mi'raj dan Harla NU ke-91 pada malam hari ini.